شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Sebelum kita masuk bab baru, bab istiqbalil qiblah, ada satu perkara yang berkaitan dengan masalah sebelumnya, babul adzan, yakni terkait dengan menjawab adzan di radio, ya, karena mungkin ini terjadi di sebagian tempat, yakni radio-radio yang mengumandangkan azan dari stasiun-stasiun mereka. Bagaimana hukum menjawab azan dari radio? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan rincian terkait dengan menjawab azan dari radio. Yang pertama, jika radio ini mengumandangkan azan yang sifatnya merelay, ya, dari salah satu di antara masjid, ya, dari masjid-masjid kaum muslimin, ya, mungkin sebagai misal kalau di Saudi biasa ada penyiaran khutbah Jumat langsung dari entah itu Masjid Nabawi, ya, ataupun dari Masjidil Haram, ya, disiarkan secara langsung. Sehingga apa yang didengar dari radio itu merupakan ini penyiaran dari muadzin, ya, suara muadzin langsung. Maka yang semisal ini, ya, contoh yang semisal ini disyariatkan untuk yang mendengar azan, ya, meskipun itu lewat radio, ya, untuk menjawabnya, ya, untuk menjawabnya, ya, karena hukumnya semisal kalau kita mendengar azan melalui pengeras suara, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika azan yang disiarkan oleh radio itu adalah rekaman, ya, jadi rekaman suara azan seperti itu, maka yang seperti ini tidak disyariatkan untuk menjawab karena itu bukan muadzin, ya, tapi suara, sekedar suara rekaman. Ini terkait dengan menjawab azan, ya, melalui pesawat radio. Kita masuk bab baru. Atau sebelum ada pertanyaan terkait dengan adzan, apa yang harus diucapkan ketika seorang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum, ya, ketika hujan ataupun yang semisalnya dari uzur-uzur yang membolehkan untuk kaum muslimin sholat di rumah mereka, ya, jawabannya masuk kepada keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Jika kalian mendengar yang muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah kalian seperti yang diucapkannya. Allahu a'lam. Tapi kita masuk bab baru, bab istiqbalil qiblah. Bab istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Dan kiblat tentu yang dimaksud yakni kiblat kaum muslimin, Ka'bah. Ya, Ka'bah al-musyarrafah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagaimana diketahui ya dalam kitab-kitab hadis, demikian juga kitab-kitab sirah, bahwa awal kali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya diperintahkan salat 5 waktu. Ya. Kapan ini, Khalid? Perintahnya kapan? Hah? Ali? Peristiwa? Ketika Nabi dimi'rajkan. Pada tanggal berapa, Isa? Isra Mi'raj tanggal berapa? Nah, diikhtilafkan. Diikhtilaf para ulama tentang kapan persis ya terjadinya Mi'raj, yakni rangkaian Isra Mi'raj. Ya. Tidak ada khabar yang pasti terkait dengan kapan waktunya. Ya. Oleh karena itu hal yang janggal ketika sebagian kaum muslimin itu mengadakan ihtifal, ya perayaan upacara tertentu yang terkait dengan Isra Mi'raj ini dan mentakyin, mereka menetapkan bahwa terjadinya peristiwa itu pada tanggal 27 Rajab. Iya, begitu ya. Di kalender kan seperti itu. Ini sudah tanggal berapa ini? 11. Ya, sebentar lagi berarti mereka meramaikan ya ulang tahun Isra Mi'raj ini. Jadi tidak ada dalil yang menegaskan secara pasti terkait dengan takyin ya waktu kejadian Isra Mi'raj ini. Ya, bersamaan peristiwa ini pasti karena datang beritanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, di dalam surat Bani Israel, demikian pula di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam as-sahihain dan yang selainnya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Baik, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki risalah khusus terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, termasuk tausik beliau, penegasan beliau tentang sahihnya riwayat yakni Musa alaihi salam ya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan dari 50 kali dalam sehari semalam hingga menjadi berapa? 5 kali. 5 kali dalam pengamalan, 50 kali dalam pahalanya. Ini. Karena sebagian di antara mereka yang terkena syubhat mengatakan tidak mungkin ya suatu perkara yang Allah perintahkan kemudian ditawar-tawar seperti itu. Dan kita mengetahui bahwa dari khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan peristiwa ini ya bukan dari beliau sendiri yang meminta untuk dikurangi dari jumlah tersebut, tapi atas permintaan dari Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dari apa yang telah disampaikan, jika waktu ya, suatu peristiwa itu diperselisihkan dan tidak ada ya, yang rajih dari perbedaan-perbedaan tersebut terkait dengan ta'yinnya, terkait dengan kapan kepastiannya, menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan hal tersebut dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan disyariatkannya ibadah tertentu. Ya, lain misalnya dengan peristiwa wukuf Nabi SAW di Arafah, dan itu terkait dengan adanya syariat puasa puasa Arafah, ya, jadi pada tanggal 9 Zulhijjah, jelas perkaranya. Demikian juga puasa Asyura, ya, tanggal 10 di bulan Muharram, jelas, ya, kapan waktunya. Adapun ini, ya, Mi'raj Nabi SAW, di riwayat yang ada tidak mentakyin kapan peristiwa terjadinya. Oleh karena itu, tidak ada ibadah tertentu yang disyariatkan berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya, kecuali kewajiban salat 5 waktu. Dan ini juga menunjukkan, ya, kedudukan yang agung dari ibadah salat, karena Nabi SAW langsung, ya, mendapatkan perintah terkait dengan salat ini tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Langsung, ya, Nabi SAW mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang juga janggal pada sebagian mereka yang biasa melakukan peristiwa ulang tahun atau perayaan Isra Mi'raj ini, kalau mereka ditanyai tentang rangkaian kejadian Isra Mi'raj, ya, insya Allah dengan lancar bisa menceritakan bahwa Nabi SAW diangkat, ya, ke langit. Yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke suatu tempat yang disebut Sidratul Muntaha. Ya. Bisa bercerita dengan lancar gitu. Ya. Kemudian mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan salat 5 waktu. Ya. Tapi begitu ditanya, kalau begitu, ya, Allah di mana? Biasanya terus bingung, ya. Setelah bercerita, ya, bahwa Nabi diangkat, ya, namanya diangkat ke atas atau ke bawah, ya, pasti ke atas. Bersamaan dengan itu, bingung ketika ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana. Bahkan sebagian di antara pencerah mengatakan pertanyaan seperti itu pertanyaan kufur, ya. La ilaha illallah. Menunjukkan bodohnya terhadap sunnah. Ya, Nabi SAW ketika menguji kebenaran keimanan seorang budak wanita yang hendak dibebaskan oleh Muawiyah ibn al-Hakam, apa pertanyaan beliau? Aina Allah? Di mana Allah? Baik. Apa jawaban budak wanita itu? Fis sama, Allah di atas. Ya, Allah di atas. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, man ana? Ya, siapa saya? Ya, dijawab oleh budak wanita tadi, anta Rasulullah. Ya, hadisnya di dalam Sahih Imam Muslim. Maka dengan jawaban tersebut, Nabi mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita itu, karena dia seorang wanita yang beriman. Dari mana Nabi menetapkan kalau dia wanita beriman? Dari jawaban-jawabannya menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh budak wanita itu jawaban yang benar. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas seluruh makhluknya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Jadi sebagian muslimin, kalau tidak dikatakan mayoritasnya, kecuali yang fitrahnya masih bersih, bingung, ya, kalau ditanya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaan ketika mereka sujud membaca doa subhana rabbiyal a'la, ketika berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan hatinya meyakini, tidak bisa dibohongi hatinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dia minta-minta itu berada di atasnya. Ketika ditanya di mana Allah, masih tetap bingung. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengaruh ya tersebarnya ajaran-ajaran yang menyimpang yang menjadikan mereka bingung ya dengan Rabb yang mereka ibadahi. Ya. Di sini juga pentingnya baik kita untuk bersemangat di dalam menyebarkan dakwah at-tauhid ya, mengenalkan kepada umat ini tentang agamanya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awal kali diperintahkan atau diwajibkannya salat 5 waktu ya, kiblat kaum muslimin adalah ke Baitul Maqdis. Ya, kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya ya, salat di Makkah ya, dengan menghadap Baitul Maqdis ya, selama kurang lebihnya 3 tahun hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Kemudian di tahun kedua Hijriah ya, setelah kurang lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah ya selama 1 tahun 4 atau 5 bulan, maka turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dan kaum muslimin ya menghadap ke kiblat yang memang ini yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sangat-sangat beliau berharap untuk turunnya wahyu yang memerintahkan kepada beliau dan kaum muslimin untuk salat dengan menghadap Ka'bah. Jadi peristiwa ya, pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis ke Ka'bah ini pada tahun kedua Hijriah. Dan ini semua ya, sebagai bagian dari ujian ya, keimanan ya, adanya nasikh mansukh, adanya perubahan arah kiblat termasuk di dalamnya, ini termasuk dari ujian keimanan ya, karena semua ini menuntut ketaatan bagi siapa saja yang mengaku beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk menaati semua yang datang di dalam syariat ini termasuk ya perubahan arah kiblat. Kita masuk keterangan dari Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di sebelum masuk ke hadis yang disebutkan pada bab istiqbalil qiblah. Qala rahimahullah qawluhu bab istiqbalil qiblah. Istiqbalul qiblati syartun min syurutis shalah. Bab tentang menghadap kiblat. Kata beliau bahwa menghadap kiblat merupakan syarat diantara syarat-syarat salat. Ya, diingat kembali bahwa syarat adalah suatu perkara yang harus ya dipenuhi oleh seorang, ditunaikan oleh seorang sebelum ya menunaikan suatu ibadah. Ya. Dan namanya syarat ini di luar ya dari ya perkara ibadah tersebut dan harus ada sebelum seseorang menunaikannya. Dan para ulama ya memberikan kesimpulan untuk memudahkan kita terkait dengan syarat-syarat salat yang harus ditempuh oleh seorang sebelum dia salat itu ada 9, ya, mulai dari beragama Islam, ya, kemudian balig berakal, ya, atau mukallaf, ya, kemudian mengangkat hadas, membersihkan najis, kemudian satrul aurah atau dengan istilah lain akhdhuz zinah, memakai yakni hiasan untuk salat, ya, maksudnya memakai pakaian sebagaimana yang diperintahkan. Termasuk di dalamnya adalah dukhulul waqt, telah masuk waktu sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab al-mawaqit. Karena tidak sah, ya, bagi seorang salat jika dia menunaikan salat tersebut di luar dari waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, sampai-sampai dikatakan para ulama menegaskan hatta termasuk dalam hal ini mereka yang lupa atau tertidur dari sholat, maka waktu bagi mereka untuk menunaikannya ketika sadar, ya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur, ya, dari satu salat atau dia terlupa dari salat tadi, hendaknya dia salat tatkala dia mengingatnya. Itulah waktu bagi dia untuk menunaikan salat tadi ketika dia mengingatnya. Kemudian termasuk di dalam syarat dari syarat-syarat salat, ya, adalah istiqbalul kiblah yang akan kita pelajari. Dan termasuk syarat salat adalah niat, ya, seorang ketika hendak menunaikan satu salat dia harus berniat, ya, terkait dengan salat yang akan dia laksanakan. Dan niat ini adalah amalan hati, sama sekali tidak terkait dengan lisan, ya, niat amalan hati sama sekali tidak terkait dengan lisan. Wa huwa thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Di mana istiqbalul kiblah ini merupakan syarat dari syarat-syarat salat yang telah thabit, tetap syariat ini yang terkait dengan menghadap kiblat berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma', ijma' kaum muslimin. Terkait dengan dalil dari Al-Kitab, demikian pula sunnah dan ijma', Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' pada jilid yang kedua, pembahasan tentang Kitabus Shalah, pada halaman 260 beliau menyebutkan yang pertama terkait dengan, ya, kenapa kiblat itu dinamakan kiblat. Ya. Kata beliau, summiyat kiblatan li'anna an-nasa yastaqbilunaha biwujuhihim. Ya, dinamakan kiblat dikarenakan manusia menghadapnya, ya, dengan wajah-wajah mereka, artinya betul-betul yakni menghadap secara utuh, ya, tidak menengok, ya, ke kanan atau ke kiri, ya, tapi betul-betul searah dengan badannya, ya, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Dalil dari Al-Kitab terkait dengan syariat atau syarat, ya, di antara syarat salat adalah istiqbalul kiblah. Ayat yang ke-150 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Surat Al-Baqarah ayat ke-150. Wa min haitsu kharajta, dan dari arah mana pun ya engkau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hendaknya arahkan wajahmu ya ke arah Masjidil Haram, yakni ketika engkau berdiri untuk salat. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, kita yang di Indonesia ya, demikian juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Maghrib ya, demikian pula yang di belahan bumi yang lainnya, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hendaklah kalian palingkan, kalian arahkan wajah-wajah kalian ya ke arah keberadaan Masjidil Haram. Baik, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk menghadap kiblat kaum muslimin, yakni Ka'bah yang berada di Masjidil Haram ya, ketika mereka menunaikan salat. Ini dalil dari Al-Kitab. Adapun dalil dari As-Sunnah, di antaranya hadis tentang perkara yakni syariat menghadap kiblat ini banyak, di antaranya hadis yang muttafaqun alaih, yang dikenal hadis ini dari hadis Abi Hurairah, hadis al-musi fi salatihi, ya hadis tentang seorang yang jelek salatnya. Jadi orang ini masuk Masjid Nabawi, kemudian dia sholat ya, setelah selesai dari sholatnya menemui Nabi salam, Nabi menjawab salamnya, kemudian ya Nabi SAW menyatakan salli fa innaka lam tusalli, ya sholatlah kamu karena sungguhnya kamu belum sholat ya, maka dia pun balik kembali kemudian sholat, kemudian selesai menghadap lagi ya, kemudian dikatakan hal yang semisal ya, sampai 3 kali, sampai kemudian setelah itu sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang mampu saya lakukan dari sholat saya kecuali seperti yang kau lihat ya, maka ajari saya ya. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang jelek sholatnya ya, tidak terpenuhi ya rukun-rukunnya ya, maka tidak dinilai dia sebagai seorang yang sudah sholat. Ya, Nabi mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Ya, di sini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mengilmui ya perkara-perkara syariat ini ya, termasuk di antaranya, dan ini termasuk di antara ibadah badaniyah yang paling agung adalah salat, yang merupakan penghubung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika diminta oleh sahabat tadi untuk mengajari apa yang semestinya dilakukan dalam salatnya, beliau menyatakan idza kumtum ila shalah, apabila engkau bangkit ya untuk salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudumu. Ini juga penting bagi kita ya, demikian juga untuk kita mengajari anak-anak kita, bahwa termasuk dari pengajaran sholat, pengajaran toharoh. Ya, jadi jangan sampai ya, kita memahami hadis muru auladakum atau abnakum bis sholah, ya, wahum abna ustad'in, hanya terkait dengan perintah, oh mengajak sholat tanpa diajari tentang bagaimana cara wudhunya, demikian juga hal-hal yang terkait dengan apa yang harus dibaca di dalam sholatnya. Ya, jadi pengajaran tentang sholat ini bukan baru diadakan kepada anak kita setelah usia 7 tahun, bukan. Ya, usia 7 tahun itu usia untuk apa? Memerintahkan mereka. Dan tentunya untuk mereka bisa menjalankan perintah syariat ini, ya butuh adanya pendahuluan, diajari. Ya, termasuk dalam hal ini taharah. Ya, sehingga mereka masuk ke dalam masjid dalam keadaan terjaga kesucian masjid. Ya, jangan sampai mereka masuk dalam keadaan membawa najasah. Dan ini bagian dari tanggung jawab di dalam tarbiyah al-aulad, yang pada pokok dan intinya adalah tanggung jawab dari kedua orang tua. Fasbighil wudu, maka sempurnakanlah wudumu. Tsumma istaqbilil qiblah. Tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ya, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Ya, lalu bertakbirlah, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat tadi. Ya, hadisnya panjang di sini yang disebutkan yang menjadi syahid, yang menjadi sisi pendalilan, yakni sabda beliau, "Tsumma istaqbilil qiblah," kemudian menghadaplah engkau ke arah kiblat. Ya, dan hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wajib, dan para ulama mengelompokkan bahwa menghadap kiblat termasuk dari syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ketika hendak menunaikan ibadah salat ini, baik yang wajibnya, ya, demikian pula yang sunnahnya, terkecuali ada dalil yang menghususkan, sebagaimana akan kita pelajari pada hadis yang pertama pada bab ini. Jadi hadisnya muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian adapun ijma, ya, kesepakatan kaum muslimin terkait dengan syariat menghadap kiblat ini disebutkan oleh Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, pada kitab beliau Maratibul Ijma. Kitab Maratibul Ijma pada halaman 26. Beliau menyebut tentang yakni faqad ajma'al muslimun ala wujub istiqbalil qiblah fi shalah. Jadi kaum muslimin mereka telah ijma, telah sepakat, menunjukkan tidak ada, ya, yang berbeda terkait dengan perkara ini. Dan penyelisihan terhadap ijma, ya, merupakan kebatilan. Ya. Jadi kaum muslimin telah sepakat akan wajibnya menghadap kiblat fi shalah, ketika salat. Ini dalil secara ijma. Dan banyaknya adillah dari dalil yang menunjukkan suatu perkara, seperti yang disebutkan di sini dari Alkitab, As-Sunnah, Ijma, menunjukkan kuatnya perkara tersebut. Kita masuk hadis yang pertama. Al-Hadithul Awwal. Hadis yang pertama. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haythu kana wajhuhu yu'mi bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dahulu beliau yusabbihu, yakni istilah tasbih di dalam istilah syariat dimutlakan untuk, yani ucapan subhanallah, ya, sabbih, tasbih, subhanallah. Demikian pula, ya, untuk mengistilahkan salat sunnah. Ini dengan istilah tasbih. Dan yang dimaksud di hadis ini yang kedua, yani menunaikan salat sunnah. Jadi Ibn Umar menceritakan bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat sunnah ala zahri rahilatihi, ya, di atas punggung dari tunggangannya, yakni onta beliau. Ya, salat di atas punggung onta, di atas tunggangannya. Haitsu kana wajhuhu, ya, yakni beliau salat kemanapun arah dari tunggangannya itu berjalan, yakni ittijahu sayrihi, mengikuti arah perjalanan dari hewan tunggangannya tersebut. Kemudian kata Ibn Umar, yu'mi bi ra'sihi. Makna yu'mi yakni yushiru, ya, mengisyaratkan, bi ra'sihi, dengan kepalanya. Jadi yang dimaksud mengisyaratkan di sini lir ruku was sujud, untuk ruku dan sujudnya. Ya, untuk ruku dan sujudnya. Adapun terkait, ya, dengan kaifiyah lainnya seperti meletakkan kedua tangan, ya, di atas dada dan semisalnya, ya, tetap. Adapun yang diisyaratkan di sini terkait dengan ruku dan sujudnya. Jadi dengan kepala. Jadi ingat isyaratnya dengan kepala. Tidak dengan badan. Jadi sebatas kepala saja. Dan sebagian riwayat dalam Imam Ahmad, riwayat Ahmad, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kepalanya dengan menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Ya, dibandingkan rukuknya. Jadi dari hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, annahu jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Jabir, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriq. Beliau melihat Nabi sedang salat di atas tunggangannya mengarah ke arah timur. Ya, mengarah ke arah timur. Wasujudu ahfadhu minar ruku'. Ya, di mana ketika itu, yakni beliau menjadikan sujudnya itu lebih rendah dibandingkan rukuknya. Jadi isyarat di sini dengan kepala, tidak dengan apa? Badannya. Ya, ayo misal yang pernah mungkin menyaksikan ketika Syekh Ubaid Al-Jabiri di berkunjung ke negeri kita, ya, mungkin pernah melihat. Ya, beliau hanya mengisyaratkan dengan kepala ketika, jadi isyarat untuk ruku dan sujudnya. Jadi tidak dengan badannya. Ya. Jadi ketika ruku, ya, kemudian ketika sujudnya lebih rendah. Gitu. Ya, tidak dengan badannya begitu, hanya kepalanya. Jadi ini perhatian bagi kita yang mungkin, ya, terkadang kalau apa salam itu dengan mengangguk, ya, seperti itu. Ya. Jadi tidak disyaratkan ketika kita salam, mengucapkan salam kepada kaum muslimin sambil menganggukkan kepala, ya, cukup tentunya dengan kita, ya, melihat atau menghadapkan wajah kita kepada yang kita salami, ya, kalau adanya di sebelah kanan, ya, kita ke sebelah kanan sehingga tahu yang disalami bahwa maksud salam itu kepada mereka, ya, jangan sampai orang yang di sana assalamualaikum, ya, tidak tahu mereka siapa yang dimaksud dengan salam itu ditujukan kepada siapa. Adapun dengan mengangguk, ya, maka yang seperti tidak dituntunkan kita mengucapkan salam kepada orang dengan mengangguk. Jadi ini isyarat dengan kepala ketika sholat, ya, yakni untuk ruku dan sujudnya. Wa kana ibnu Umar yaf'aluhu, dan adalah Ibnu Umar, ya, rawi dari hadis ini melakukan yang demikian sebagaimana yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, ya, sahabat yang dikenal memiliki semangat yang demikian tinggi untuk meniru apa saja yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika beliau pernah sampai di suatu tempat bertanya kepada yang hadir, siapa yang pernah melihat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tempat ini? Ya, sebagian mengatakan saya. Ya, terus bertanya, apa yang engkau lihat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, orang ini bercerita bahwa saya melihat Nabi kencing di tempat ini. Maka Ibnu Umar pun melakukan seperti itu. Jadi bagaimana tekad yang demikian kuat, ya, dengan upaya untuk beliau meniru apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pun pada sesuatu yang bukan terkait dengan perkara ibadah. Nah, di sini apalagi tentunya terkait dengan ibadah ini, ya. Ucapan wa kana ibnu Umar yaf'aluhu ini adalah, ya, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Tanbihul Afham, ucapan dari Nafi'. Nafi' ini maula ibnu Umar, ya, bekas budak yang yakni dibebaskan oleh ibnu Umar. Dan beliau termasuk di antara rawi yang thiqah. Ya, bahkan masuk dalam istilah para muhaddisin silsilah az-zahabiyah, mata rantai emas, ya, dari Malik, Al-Imam Malik, kemudian Nafi, ya, Nafi maula Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ucapan dari Abd ibn Dinar dan ucapan dari Salim ibn Abdullah ibn Umar, ya, putra dari Ibnu Umar. Jadi mereka bertiga ini yang menceritakan bahwa Ibnu Umar melakukan sebagaimana yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salat di atas, yakni salat sunnah di atas tunggangan beliau. Kemudian wa fi riwayah sebelumnya, apa hikmah dari penyebutan ini? Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan ini merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa syariat ini tidak dimansukh, tidak dihapus. Jadi berlaku, ya, bagi umat ini untuk mereka, ya, melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis ini, ya, untuk salat di atas tunggangan mereka dan kaifiat atau tata cara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, kana yutiru ala ba'iri. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat witir di atas tunggangannya tersebut. Ya, menunaikan salat witir di atas tunggangannya. Wali Muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim juga, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan riwayat ini juga ada di dalam Al-Bukhari. Ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ya, yakni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menunaikan salat maktubah, yakni salat wajib di atas tunggangan tersebut. Jadi kalau beliau hendak menunaikan salat wajib, maka beliau turun dari tunggangannya, tidak dilakukan di atas tunggangannya. Ya, ini juga menunjukkan dalil bahwa salat witir, ya, bersamaan dengan kuatnya perintah untuk menunaikan salat witir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir ketika hadar maupun safar, ketika mukim maupun ketika sedang safar, menunjukkan bahwa salat witir hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Karena di sini dikatakan ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, sementara riwayat ini menyebutkan beliau salat witir di atas tunggangan, ya, menunjukkan bahwa salat witir hukumnya bukan wajib. Walil Bukhari, di dalam riwayat Al-Bukhari, illal faraid, kecuali al-faraid, yakni al-maktubah, salat yang wajib. Ya, ini tidak ditunaikan di atas tunggangan. Baik, Ini matan yang bisa kita baca. InsyaAllah syarahnya pada kesempatan berikutnya biidznillahi ta'ala. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.